Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nawasal darsana insyaAllah ta'ala wa bi'aunihi darsana fi sirati an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. الذين نحن الآن قد دخلنا في باب وهو غزوة بدر الكبرى Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik pada kita semuanya dan bimbingannya untuk dapat memahami, demikian pula meneladani berbagai macam teladan yang terdapat dalam sirah ini, secara khusus dalam masalah ghazwatu Badr al-Kubra ini. Nah, mendak ya Dafa, sampai di mana pembahasan kita yang terakhir? Pembahasan yang terakhir masalah apa? Pembahasannya Nam Yarman, apa itu masalahnya? Bahasanya apa? Pembahasan bab apa itu? Ya Muhammad, Ghazwah Badr al-Kubra. Naam, Perang Badar Al-Kubra. Bagaimana kisahnya, apa sebabnya, asal-usul peperangan ini bagaimana? Ya Muhammad. Atau Midi, Fadl ya Midi. Ya. Pengintaian apa itu? Ya. Mengintai apa? Apa yang diintai? Kafilah mana? Kafilah dagang Quraisy yang sempat terlewatkan, lolos sampai ke Syam. Nah, kemudian dihadang setelah mereka mau pulang dari Syam menuju Mekah. Ketika kepulangan mereka ini, mereka dihadang Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini asal-usulnya, secara khusus. Barakallahu fiik. Walhasil, singkat cerita, bagaimana ya Abdurrahman? Bagaimana? Allah? Rasulullah? Tayyib. Nah, ya Hisham, bagaimana, coba ceritakan lagi yang lebih jelas. Bermusyawarah. Ya, untuk apa? Untuk berperang, untuk menghadapi mereka. Baik. Nah, walhasil intinya ya, barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mempersiapkan pasukannya dengan bermusyawarah dengan kaum muslimin, ya. Nah, langkah-langkah apa yang akan diambil? Barakallahu fiik. Kemudian sebagian para sahabat berbicara menyampaikan masukan-masukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik. Nah, ya Abu Hisham, mungkin ada tambahan lagi yang belum disebutkan? Abu Fahri, ada tambahan? Saya barakallahu fiik. Walhasil mereka orang-orang Quraisy, ya, yang barakallahu fiik berjumlah kurang lebih 1000 orang, ya, dengan pasukan yang besar, dengan perlengkapan yang amat sangat lengkap dan kuat, ya. Nah, tetap pun juga dengan kesombongannya, ya, bermaksud untuk menghabisi Rasul dan kaum muslimin, ya, walaupun sebelumnya sudah diingatkan agar pulang, ya, kembali ke Mekah, namun tidak mau, ya. Barakallahu fiik. Abu Jahal dan pasukannya tetap bermaksud untuk menghadapi Rasul dan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Sehingga kemudian pun juga Rasulullah SAW mempersiapkan segala sesuatunya tadi yang telah kita sebutkan tadi, bermusyawarah dengan kaum muslimin. Nah, barakallahu fiik, sehingga mereka menyampaikan berbagai macam ide dan masukan, demikian pula tasyji', ya, penyemangat, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara seperti Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu. Nah, yang menyatakan kesiapannya untuk berperang, ya, melawan orang-orang Quraisy. Tayyib, yang berikutnya, qala rahimahullahu taala tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, asyiru alayya ayyuhal muslimun, berikanlah masukan kepadaku wahai kaum muslimin. Nah, masyaallah, ini Rasul saja masih tetap bermusyawarah, ya, dengan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini kudwah, ya. Sekali lagi, ini pun juga demikian kudwah bagi kita untuk senantiasa bermusyawarah dengan yang lainnya, ya. Nah, dalam urusan dakwah, masalah-masalah kebersamaan, ya. Nah, Rasul tidak meninggalkan musyawarah dengan para sahabatnya. Nah, dan itu pun juga seperti yang ada di sini akan kita baca ini. Demikian pula di berbagai macam kejadian yang lainnya, Rasul ini, nah, Rasulullah SAW tidak memaksakan kehendaknya, ya, menerima masukan, ya, dari para sahabatnya. Nah, masya Allah, Padahal kalau mau ya gampang aja Rasul untuk menyatakan begini, mau begitu ya. Nah, tapi di sini Rasul SAW mengajak bermasyawarah dan juga menerima masukan-masukan ya. Mana yang aslah, mana yang anfa' pun juga diterima beliau alaihi salatu wassalam. Ini kuduah bagi kita semuanya. Nah, makanya di antara masukan tersebut setelah dari Al-Miqdad dan sebelumnya Abu Bakar, demikian pula Umar ya. Ini kemudian ada salah seorang sahabat yang bangkit berbicara, faqam Sa'd bin Mu'adz Ra'isul Anshar. Kemudian bangkitlah Sa'd bin Mu'adz ya, pimpinan kaum Anshar ya. Faqal, dia berkata, ka'annaka tu'arridu bina ya Rasulullah. Ya. Seolah-olah engkau ini memberikan tawaran kepada kami. Artinya enggak usah diberikan tawaran begitu ya. Kami siap dikomando. Begitu maksudnya. Sudah, perintah saja akan kami kerjakan. Jangan, kalau bahasa kita, jangan segan-segan ya. Jangan sungkan-sungkan, ini seolah-olah memberikan tawaran ini. Nah, kalau bahasa kita kurang lebih seperti itu. Ka'annaka tu'aridu bina ya Rasulullah, famalladzi ba'athaka bil haq. Demi Allah ya, yang mengutusmu dengan kebenaran, lau ista'radta bina hadzal bahr ya, fa khattahu la khadna ma'aka. Kalau engkau apa namanya menyeberangi lautan ini ya, engkau memberikan apa namanya pilihan untuk menyeberang lautan ini ya, kemudian engkau menyeberanginya ya, pasti kami akan ikut menyeberangi lautan tersebut bersamamu ya. Nah, mata khallafa minna rajulun wahidun, tidak akan ada salah seorang di antara kami yang akan tertinggal ya. Enggak akan ada yang enggak ikut begitu. Kami semuanya pasti ikut semuanya ya. Tidak ada satu orang pun dari kami yang akan meninggalkan engkau wahai Rasul sallallahu ya. Nah. Wa ma nakrahu an talaqa bina aduwwuna ghadan, dan kami pun juga tidak benci ya. Kami tetap siap, kami enggak benci ya. Musuh kami besok bertemu dengan kami ya. Kami tetap akan siap menghadapi musuh ya, kalau besok ini berjumpa dengan kami. Nah, inna lasabrun fil harb, sungguhnya kami adalah orang yang sabar dalam perangan ya. Orang yang sabar dalam perangan. Sidqun fil liqa, dan juga jujur pada waktu pertemuan, ketika sudah berjumpa antara kedua pasukan siap bertempur sampai mati, kami enggak akan berkhianat, kami tetap jujur gitu ya. Nah, masyaallah. Wa la'alla Allah an yuriyaka minna ma tuqirru bihi aynuk, semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dapat menyejukkan pandangan matamu wahai Rasul ya. Artinya semoga engkau senang ya. Semoga Allah menampakkan kesejukan ya, yang menyenangkan ya, begitu ya. Yang dapat menyejukkan dan menyenangkan pandangan matamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Artinya kami siap bertempur sampai mati begitu maksudnya ya. Nah. Fasir bina ala barakatillah, maka berjalanlah bersama kami di atas barakah Allah ya. Nah, ayo kita sama-sama berjalan maju ya, menghadapi musuh-musuh tersebut ala barakatillah. Nah, masya Allah, menyatakan kesiapannya ya. Nah, waqala fi maqal, dan berkatalah dia dengan apa yang dia katakan, wallazi ba'athaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, demi Allah, law darabat akbaduha ila birkil ghamad latab'naka ya. Kalau misalnya apa namanya, engkau memacu kendaraan ya ke daerah yang namanya Birkul Ghimad, latabanak, pasti kami akan mengikutimu. Ya. Nah, fasarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian senanglah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ada apa? Ye. Muhammad, ada apa? Jangan sibuk dengan yang lainnya. Maka Rasul dengan ucapan seperti itu senang, ya. Rasul pun juga demikian, manusia biasa, bashar, ya. Ya, ada senang, ada sedih, semangat, takut, ya. Barakallahu fiik. Sebagaimana manusia biasa, namun beliau dibantu oleh Allah, ditolong, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qal, kemudian beliau bersabda, siru wa basyiru, ya. Berjalanlah kalian, majulah kalian dan bergembiralah, ya. Fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda at-ta'ifataini, karena Allah ta'ala telah berjanji kepadaku, ya, untuk memberikan kemenangan pada salah satu dari dua pasukan ini, ya. Nah, di sini sudah ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan pertolongan, akan memberikan kemenangan, ya. Allah telah berjanji bi ihda at-ta'ifatain, satu dari dua pasukan ini akan menang. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fiik. Berjalan maju ke depan wa bisyuru dan bergembiralah, ya. Tapi bukan dengan mudah bisa diraih kemenangan tersebut, ya, penuh dengan pengorbanan. Wallahi laka'anni anzurul ana ila masari'il qaum, wallahi seolah-olah aku ini melihat sekarang ini, ya, tempat tewasnya kaum, ya, tempat bergugurannya kaum-kaum manusia-manusia. Nah, nanti akan tunjukkan lagi, di sini dia mati, di sini dia mati. Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat di mana kaum-kaum manusia bergelimpangan, berguguran di medan peperangan tersebut, ya. Nah. Ya, apa ini? Kalau begini. Antum menghayal bisa nyampe seperti ini, pemandangan, keadaan, suasana seperti ini. Barakallahu fiik. Ini lebih menegangkan daripada kalau sudah pecah perang. Tapi enggak tahu kalau di zaman Rasul sudah pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, enggak tahu. Kalau wallahu alam bisawab, ya. Ya, kalau sudah pecah, ya, ya, enam, ya, rame daripada sebelumnya, ya. Semalam, dua malam, tiga malam. Ya, tinggal besoknya, dernya besoknya ini. Ini semakin lama semakin menegangkan, ya, semakin menegangkan. Tapi kalau sudah der, udah kayak kita ini berlebaran, luar biasa. Nah, kayak hari raya, kayak menyalakan petasan itu. Subhanallah. Nah, ya panik, ya, ya Allah sudah tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kayak gini menjelang, ya, menjelang pecahnya ini sangat-sangat menegangkan, ya. Tapi ini Rasul memberikan ketenangan. Luar biasa ini. Disinilah hikmahnya seorang pemimpin, ya. Pentingnya pemimpin. Ini jiwa yang sepertinya harus dimiliki oleh seorang komandan seperti ini, ya. Bagaimana mengatur strategi siasat perang ini. Betul-betul harus tenang. Kalau dikuasai kepanikan gak bisa berpikir apa-apa, ya. Gak bisa ngatur apa-apa. Barakallahu fiik. Betul-betul tenang, ya. Siru wa basyiru, bergembiralah kalian, diberikan ketenangan, ya, kepada pasukannya agar jangan panik, jangan takut, jangan goyah, sudah maju terus, siru maju, ya, jangan takut. Nah, karena Allah telah berjanji akan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, ini motivasi, ya, luar biasa. Nah, juga ini ya sebagai kudwah bagi kita bagaimana jadi seorang pemimpin ya. Nah, memberikan rasa motivasi, yakin, mantap ya. Demikian pula menenangkan pasukannya. Ya, enggak gentar, enggak takut. Cobalah bayangkan kekuatan musyrik seperti itu 3 kali lipatnya kaum muslimin dengan perlengkapan yang amat sangat lengkap. Kaum muslimin apa adanya ya. Barakallahu fiik. Faqala rahimahullahu taala summa taqaddama ila Badrin, kemudian maju ke Badr ya. Fa wasalaha fi nafsil lail, maka di malam itu juga beliau sampai di Badr ini ya. Allati wasala fiha al-musyrikun, yang mana pada malam itu kaum musyrikin juga sampai ya di daerah yang namanya Badr ini. Fa nazala fi dakhil midani Badrin qariban min al-udwati ad-dunya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam turun ya. Tayib singgah ataupun juga ya turun apa di fi dakhil midan Badr. Di tengah-tengah apa namanya wilayah Badr ini ya. Di tengah wilayah Badr. Qariban min al-udwati ad-dunya, dekat dari udwah ad-dunya. Tayib, ingat ya, lembah ya. Lembah ataupun juga ikhwan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Naam, lembah ad-dunya yang terdekat ya. Naam. Di mana sudah kita bahas di Badr ini ada beberapa? Ada beberapa al-udwah ya. Naam, pintu masuk seperti itu kurang lebih pada waktu itu sudah kita bahas walhamdulillah. Fa'asyara alaihi al-Hubab ibn al-Munzir ya. Kemudian yang berikutnya ya. Kemudian berikutnya ini ikhwah ya. Juga sekali lagi ini sebagai qudwah bagi kita, Rasul juga menerima masukan ya. Rasulullah SAW mereka menerima masukan. Barakallahu fiik. Ini pun juga membuktikan beliau tidak mengerti perkara yang gaib ya. Padahal manusia yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa'asyara alaihi al-Hubab ibn al-Munzir, kemudian al-Hubab ibn al-Munzir mengisyaratkan, menunjukkan ya, memberikan masukan ya, an yataqaddama, agar maju lagi ya, agar maju lagi ke depan. Fayanzil ala aqrabi ma'in min al-adu ya, kemudian turun singgah di tempat yang paling dekat dengan air daripada musuh ya. Artinya yang dijadikan target sekarang adalah di sana ada air ya. Ini mengusulkan, Hubab ini mengusulkan Rasul dan para sahabatnya dengan pasukan tersebut mendekati ke mata air tersebut ya. Lebih dekat kepada mata air tersebut daripada musuh. Musuh lebih jauh nanti akhirnya. Artinya apa? Targetnya adalah menguasai mata air ini ya. Menguasai mata air tersebut. Hatta yasna'al muslimun ya hiyadun, sehingga kaum muslimin membuat telaga, kurang lebih seperti itu ya, dari mata air tersebut. Nah, untuk apa? Yajma'una fiha al-ma, yang mereka bisa mengumpulkan air ya pada telaga tersebut ya, yang dialirkan dari mata air tadi ya. Nah, hadza yajma'una fiha al-ma li anfusihim, untuk diri mereka sendiri, untuk kaum muslimin ya. Nah, barakallahu fiik. Sumber kehidupan, air dikuasai ya. Artinya ini juga demikian ya. Pasukan itu terutama orang-orang tertentu harus betul-betul menguasai medan ya. Nah, seorang komandan kadang-kadang juga apa namanya lebih teliti, lebih jeli. Ada orang-orang yang pasukan yang lebih teliti, lebih jeli terhadap medan gitu. Nah, barakallahu fiik. Ini biasanya semacam-macam namanya ya, tayyib. Walhasil, sehingga ini yang jadi target sekarang adalah menguasai mata air tersebut ya. Nah, untuk perbekalan kaum muslimin tentunya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Barakallahu fiik. Dan targetnya juga wa yaghurunal abar dan mengeringkan sumur-sumur atau mata air, ya, sehingga fayabqa al-adu wala ma'a lahu, sehingga musuh tidak memiliki air, tidak memiliki persediaan air, karena air yang ada ini di sana letaknya sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Masyaallah. Fafa'ala. Coba ini ikhwah. Fafa'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya, menerima masukan tersebut, ya. Menerima masukan tersebut. Nah. Itu ya, pasukan itu harus cerdas, ya, harus teliti, harus jeli dengan keadaan sekitarnya, medan betul-betul dipelajari, medan itu ya, dikuasai betul, ya. Nah, terkadang memang demikian, sebelum mengirim pasukan itu ya biasanya ngirim terlebih dahulu orang-orang khusus, ya, untuk mempelajari medan, survei medan dan seterusnya, ya, sehingga nanti ya, baru kemudian ditentukan strateginya bagaimana dan seterusnya. Nah. Qala rahimahullahu taala wa banal muslimuna 'arishan, ya, dan juga kaum muslimin membangun sebuah 'arish, ya, barlafik, itu semacam pendopo gitu ya, nah, atau bangsal pendopo seperti itu, ya, untuk apa? Yakunu mukirra qiyadatihi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pusat sentral komandonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pendopo yang menjadi pusat komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa ayyanu lahu hurrasan, dan mereka kaum muslimin menetapkan para penjaga, para pengawal untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Tanya pasukan khusus atau para penjaga, para pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Kalau sekarang apa? Pas pampres. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ini juga demikian, orang-orang pilihan, ya, bukan orang sembarangan ini, ya. Nah, orang-orang khusus yang betul-betul terlatih, ya. Nah, barulah. Ini ya, ditentukan apa namanya para pengawal, ya, Rasulullah SAW. Min syababil ansar, dari para pemuda kaum ansar, ya. Nah, dari para pemudanya, dari kalangan ansar, tahta qiyadati Sa'd bin Mu'adz, di bawah kepemimpinan, ya, Thayyib Sa'ad bin Mu'adz, ya, dia yang sebagai apa? Ra'isul Ansar. Nah, dia sebagai komandan para pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Taifa qala rahimahullahu taala thumma aba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaysha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan, ya. Mulai mengatur, ya, menempatkan masing-masing pasukan yang ada. Wa tajawwala fi midanil qital. Ya, tajawwal, beliau mengelilingi, ya. Taib di medan pertempuran, ya. Nah, mengadakan apa, ikhwah? Ya, ini mengontrol, melihat-lihat, ya, sekitar medan pertempuran. Nah, yang akan terjadi. Nah, mengontrol keadaan. Wa huwa yushiru biyadihi wa yaqul, ya. Dan beliau menunjuk dengan tangannya dan mengatakan, ya. Hadza masra'u fulan wa hadza masra'u fulan. Wa ghadan insyaallah taala. Nah, ini tempat meninggalnya Fulan, ini tempat meninggalnya Fulan, dan insya Allah besok, masya Allah, dengan optimis. Ya. Nah, ya begitu pimpinannya, nggak boleh ragu-ragu, ragu-ragu, akhirnya pasukannya ragu-ragu juga akhirnya, sama-sama goncang juga akhirnya. Pemimpin harus tegas, demikian pula harus optimis. Ya. Apalagi ini Rasul dapat wahyu yang seperti ini. Besok ini tempat meninggalnya Fulan, di sini dia akan meninggal, insya Allah Taala godan. Ya, insya Allah besok. Ya. Nah, Allah musta'an. Ya, apalagi beliau ya yakin kita ya dengan kabar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Nah, summa bata yusalli ila jiz'in syajaratin, ya. Kemudian beliau bermalam, ya, tidur malam, ya. Taib yusalli, kemudian juga beliau salat, ya. Artinya di malam harinya beliau melaksanakan salat, ya, menghadap ke arah batang pohon, ya. Nah. Wabatal muslimun, demikian pula kaum muslimin tidur, ya. Di malam harinya mereka tidur mustarihin, dengan keadaan istirahat, ya, tenang, ya. Barakallahu fiik. Nah. Tagmaruhum as-siqah. Kenapa kok bisa tidur? Besok ini mau perang ini. Ya. Bisa jadi besok sudah enggak bernyawa ini. Ya. Kalau orang-orang munafik ataupun juga pendudukan rasa ketakutan ini enggak bisa tidur ini. Ya enggak? Pasti enggak bisa tidur ini. Nah, waduh, ya apa ini besok ini sedikit lagi ini. Kalau bisa dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa kabur. Ya. Waliyadzubillah. Cari tempat yang aman bisa kabur. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah. Tapi enggak, ini malah tidur dengan tenang. Ya. Taib bisa tidur dengan tenang tersebut dikarenakan apa? Diliputi mereka ini dengan rasa siqah, ya. Rasa percaya diri. Ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tidak khawatir, tidak takut, enggak gentar, enggak cemas apa-apa sudah. Ya, ini yang mukmin sejati seperti itu, ya. Barakallahu fiik. Nikmat, ya. Nikmat seperti ini. Barakallahu fiik, bisa menenangkan pikiran, bisa mengistirahatkan badannya, fisiknya yang lelah, capek, berat seharian begini begitu. Masyaallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang munafik ataupun juga yang ketakutan enggak bisa tidur, ya. Barakallahu fiik. Mereka bisa tenang istirahat kaum muslimin. Wa kana Allahu qad anzalal matar. Dan Allah menurunkan hujan. Ya, masyaallah, tambah sejuk, ya. Tambah segar. Enggak panas, ya. Sehingga bisa tidur dengan nyaman, masyaallah. Nah. Tapi pun juga bukan kesiangan, ya. Nah, mereka tetap siaga terus. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, "Idh yughashshiyukumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan wa liyarbida 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Insyaallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan sebelum ada peperangan. Sudah Allah turunkan pertolongan. Ya. Nah. Kalau orang enggak tenang, apalagi menghadapi perang, ya sudah gelisah terus. Enggak bisa menguasai jiwanya, enggak bisa menguasai mentalnya, sehingga otomatis enggak bisa menguasai raganya ini, fisiknya ini, ya. Barakallahu fiik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idh yughashshiyukumun nu'asa amanatan minhu." Ketika Allah, ya, ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, rasa mengantuk, ya, pada kalian itu sebagai rasa aman, ya, minhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu perang atau menjelang perang ini, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman, tentram ya, di malam harinya Allah jadikan kalian mengantuk ya. Ingat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dan yang kedua, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, dan Allah turunkan dari langit air untuk kalian. Allah turunkan air hujan ya. Nah, liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian, wa yuzhiba 'ankum rijzas syaitan, dan untuk membersihkan kalian dari kotorannya syaitan ya. Waliyurbita 'ala qulubikum ya. Dan juga untuk menguatkan hati-hati kalian ya, agar kokoh hati kalian tersebut ya. Wa yutsabbita bihi al-aqdam, dan juga untuk mengokohkan kaki-kaki kalian. Nah, barulah fiq. Ini kalau orang pandangannya cuma pada materinya saja, pada hissi, pada fisik saja, ya nggak jadi perang. Cobalah bayangkan kekuatan seperti itu berlipat ganda. Ya. Nah, namun di sini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongannya sebelum terjadi perangan. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi shabah, dan di pagi harinya ya. Di pagi hari yang segar, wa huwa shabahu yaumal jum'ah, yaitu di pagi hari di hari Jumat ya. Baik. 17 min syahr Ramadan, pada tanggal 17 bulan Ramadan ya. Sanat Asnan al-Hijrah, tahun 2 Hijriah ya. Taro al-jam'an, berhadap-hadapanlah dua pasukan ini ya. Nah, barakallahu fiik. Kata Allah bagaimana ikhwah? Yusabbita bihil aqdam, Allah kokohkan, Allah kuatkan kakinya. Kalau enggak bisa gemetar dengkul ini ya. Dengkul gemetar ger gitu. Ya, mau kabur aja, na'udzubillah. Ya. Ini betul-betul karena iman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kokohkan kaki-kaki mereka, enggak gentar. Allah musta'an. Semoga demikian pula kita dalam berbagai macam keadaan mungkin seperti ini. Semoga Allah lindungi kita, Allah jaga dari berbagai macam kejelekan kalau ya. Semoga Allah jauhkan kita ya, Allah lindungi kita. Ini pun juga demikian, kembali kepada keimanan kita ya. Kembali kepada keimanan kita. Belum tentu keadaan yang di sini sama dengan keadaan di lapangan ya. Belum tentu. Allah musta'an. Barakallahu fiik. Maka pada waktu itu ya, di pagi hari ya, di hari Jumat ini tanggal 17 Ramadan ya, tahun 2 Hijriah, berhadap-hadapanlah dua pasukan ini. Naam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hadhihi Quraisy, ya Allah inilah Quraisy ya. Qad ablaghat bi khuyala'iha wa fakhriha, yang telah sampai pada kesombongannya dan kecongkakannya ya. Nah, orang-orang Quraisy, tahadaka wa tukadzibu rasulaka, yang mana dia ini menantangmu wahai Allah ya. Ya, tahadaka menantangmu ya, menentang engkau ya Allah, wa tukadzibu rasulak, dan juga mereka-mereka yang telah mendustakan rasulmu ya. Allahumma fanasruka alladhi wa'attani, Allahumma ihnihim al-ghadah ya. Ya Allah, pertolonganmu yang aku minta ya. Alladhi wa'attani, yang telah engkau janjikan kepadaku ya. Nah, barakallahu fiik. Allahumma ihnihim al-ghadah, ya Allah binasakan mereka di pagi hari ini ya. Ya Allah binasakanlah mereka di pagi hari ini. Permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngantuk pada waktu seperti ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngantuk di majelis ilmu, ini apa namanya ini? Nah. Barakallahu fiik. Ngantuk di pada waktu perang, ini dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan dari Allah. Tapi kalau ngantuk pada waktu taklim, ya, sampai tertidur taklim ya. Na'udzubillah. Summa adalah sufuf, kemudian beliau meluruskan barisan-barisan pasukan ini ya. Sof-sof ya, mengatur ya. Nah, barisan pasukan perang ini beliau langsung ya, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wa marahum, dan memerintahkan mereka, ini komandonya ya. Ini juga demikian penting, termasuk prinsip dalam peperangan, taat komando ya. Taat komando termasuk salah satu sebab datangnya turunnya pertolongan Allah ya. Dan sebaliknya, tidak taat komando termasuk salah satu sebab tidak datangnya pertolongan Allah pada waktu perang ya. Harus taat komando. Beliau memerintahkan wa amarahum an la yabda'u bil qital, jangan sampai memulai peperangan ya. Jangan mulai peperangan hatta ya'tihim amruhu, sampai datang, sampai turun perintah beliau kepada mereka ya. Sampai ada komando baru bergerak ya. Jangan ada yang bergerak kalau belum ada komando. Nah. Wa qala idza iktabukum ay iktarabu minkum ya. Kalau mereka ini iktabu ya, itu mengikat ya, ini maksudnya mendekati kalian, iktarabu minkum ya. Kalau mereka ini sudah mendekati kalian ya, orang-orang musyrik Quraisy ini, farmuhum, maka panahlah mereka. Nah. Baik, maka seranglah mereka. Lemparlah mereka dengan panah-panah kalian kalau mulai dekat ya. Ini komandonya. Baik. Nah. Wastabiqu nablakum, demikian pula ya. Apa namanya? Bersegeralah dengan panah-panah kalian ya. Nah. Dengan anak panah kalian. Wala tasullu as-suyufa hatta yaghshukum, dan jangan kalian mencabut, jangan menghunuskan pedang-pedang kalian sampai mereka ini mendekati kalian ya. Pertama jarak jauh dulu ya. Jarak jauh dulu. Baik. Nah, baru kemudian dekat, cabut pedang kalian, hunuskan pedang kalian, sebet semua mereka ya. Kalau sudah dekat. Nah, summa raja'a ilal 'arish. Ini komando beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Ini pun juga demikian ya. Pasukan harus apa namanya, betul-betul fokus ya dengan komando ini, dengan perintah seperti ini, jangan sampai salah tangkap, jangan sampai salah paham. Ya, kalau salah tangkap, salah paham bisa memburat nanti ya. Nah, bisa macam-macam nanti gerakannya. Jadi harus satu langkah ya, satu komando. Nah, barulah fiq. Nah, fadl mu'adzin. Qala rahimahullah ta'ala summa raja'a ila al-'arish, kemudian beliau kembali ke bangsalnya, ke pendopo alaihi salatu wassalam. Naam. Wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu anhu ya. Dan Abu Bakr radhiyallahu anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabtahala ila Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di situ kembali beliau bermunajat ya, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini juga demikian qudwah bagi kita, tidak bersandar kepada makhluk ya, dengan strategi yang ada, dengan pengaturan yang ada, dengan manusianya, dengan senjatanya. Kembali di sini lujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau berdoa dengan amat sangat sungguh, bersungguh-sungguh dalam doanya. Wada'ahu, dan beliau berdoa, wa nasyadahu, dan betul-betul memohon kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, memuji Allah, ya, betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta qal, sampai beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, in tuhlik in tahlak hadhil asabah al-yauma, kalau pasukan ini, kelompok ini, ya, kami ini, kaum muslim ini, ya, hancur di hari ini, la tu'bad abadan, ya, kalau kami kaum muslim ini hancur, kalah, ya, hari ini, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya, ya. Nah, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abadan, ya Allah, jika engkau berkehendak, maka engkau tidak akan diibadahi, ya, setelah hari ini selama-lamanya. Nah. Barulah fi kemudian wabalagha fi tadarru' wal ibtihal, ya, sampai apa namanya, beliau betul-betul bersungguh-sungguh, ya, dalam tadarru'nya, ya, dalam perendahan dirinya ini butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta saqata ridahu, sampai ridanya, kain selendangnya itu jatuh, ya. Nah, an mangkibaihi, dari dua pundaknya, saking betul-betul memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar gitu, ya. Nah, faraddahu alaihi siddiq, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengembalikan ridanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa qala, dan beliau mengatakan, hasbuk, cukup, ya, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah, ya, alhahta ala rabbik, ya, cukup engkau apa namanya memanjatkan berbagai macam permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbmu. Artinya sudah saking betul-betul sampai pada puncak kesungguhan beliau dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan cukup ya Rasul, gitu ya. Engkau telah betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwah, ya. Dalam keadaan genting, ya, sulit, ya, menghadapi permasalahan perkara yang sangat besar, jangan lupa Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaum musyrikin saja ketika mereka saat-saat yang amat sangat genting tengah lautan, ya, ombak badai besar seperti itu, mereka langsung ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Rasul SAW demikian, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula ketika kita mungkin menghadapi saat-saat yang amat sangat sulit, ya, amat sangat genting, ya. Nah, jangan lupa untuk berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, barulah fiik. Mohon agar Allah tidak mengabaikannya, ya, agar Allah menolongnya, membantunya, menurunkan taufiknya, rahmatnya kepada kita, ya, ketika saat-saat genting. Ya. Barulah fiik. Jangan terkuasai oleh kepanikan. Ya. Kadang-kadang pada saat-saat yang genting itu dikuasai oleh panik. Ya. Jiwa enggak terkendali, enggak terkontrol, ya, macam-macam sudah, ya, sehingga sudah jalannya, ya, pikirannya, jiwanya enggak terkontrol, ya. Na'udzubillah min dzalik, sehingga membuat apa namanya keputusan, kebijakan atau berbagai macam hal yang tidak terbimbing, ya, yang tidak apa namanya tertolong atau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiik. Dan demikian ketika genting tentunya lupa, panik jiwa kita, ya. Naam, lupa dengan ini itu macam-macam sudah, ya. Naam, wal iyadhu billah. Jangan lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar senantiasa Allah menurunkan pertolongannya kepada kita semuanya. Pada segala keadaan, semua keadaan, susah, senang, berat atau ringan, ya, agar Allah tidak mengabaikan kita, tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata, ya. Nah, na'udzubillah kalau sampai turun istidraj, ya, dibiarkan, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekejap mata saja kita enggak ingin diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekejap mata saja kita enggak ingin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau turun istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Dengan kenyamanan, leha-leha. Na'udzubillah min dzalik. Dibiarkan dalam keadaan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wali'inazubillah. Barakallahu fiik. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, amal musyrikun, adapun orang-orang musyrik, bagaimana mereka? Fastaftaha minhum Abu Jahal. Maka Abu Jahal, ya, memulai dengan doa-doanya juga, ya, sebagai wakil dari orang-orang musyrik Quraisy ini. Faqal, dia mengatakan Allahumma, ya Allah. Dia pun juga memanggil Allah, bukan memanggil berhalanya, bukan memanggil Lat Uzzamanat, bukan, memanggil Allah, ya Allah. Coba ikhwah. Nah, tapi kenapa dikatakan musyrik? Tapi kenapa diperangi Nabi ini? Manggil Allah loh, ya, enggak manggil Yesus Kristus Tuhan yang ada di surga sana, bukan, ya. Barakallahu fiik. Tapi manggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi diperangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena masih banyak kesyirikannya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini dia manggil Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aqta'ana lirrahim. Dia ini, ya, dia telah memutus tali silaturahmi kami, ya Allah. Mengadu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza Abu Jahal hadza. Ya. Subhanallah. Wa atana bima la na'rifu, dan dia membawa kepada kami ini sesuatu yang tidak kami kenal, tidak kami ketahui. Ya, ini ajaran Islam maksudnya, ya. Sesuatu yang asing. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, ya. Nah, fahni, maka binasakanlah dia, hancurkanlah dia, al-ghoda, di pagi hari ini. Luar biasa, ya. Juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, ya Allah, kata dia, ayyuna kana ahabba ilaika wa arda 'indaka fansurhul yaum. Ya Allah, siapa di antara kami yang paling engkau cintai, yang paling engkau ridhai, ya, maka tolonglah dia di hari ini. Ya, yang paling engkau cintai, ya Allah, yang paling engkau ridhai, ya Allah, tolonglah dia di hari ini. Ya, luar biasa. Ini Abu Jahal saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat-kuatan doa. Ya. Doanya siapa ya paling kuat? Allahu musta'an. Barakallahu fiik. Kadang-kadang juga demikian di antara manusia yang ada ini, ketika berselisih, berseteru, bertikai pun juga begitu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fulan A, fulan B, sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang berbeda, ya, kuat-kuatan doa. La haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.